senang seorang kacakan. Dua jemenan macam sampean. Uangnya borang di perhitungan. Aku baik wah kerja dengan saya. Terima kasih bunga-bunga sosial dari pos-pos Juragan Sayur, betul?